semuanya tanpa terkecuali, termasuk di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Semua para sahabat berhak untuk mendapatkan doa rahmah dan kalimat at-taraddi, kalimat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita tidaklah diperintah kecuali hanya mendoakan ampunan untuk mereka, tidak mencela mereka sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bidah seperti Qutbiyah, para pengikut Sayyid Qutb. Mereka mencela sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an. Dan kita juga tidak sebagaimana orang-orang Rafidhah yang berani lancang mengkafirkan hampir seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama al-mukatsirina birriwayah, terutama para sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pekan yang lalu kita sudah menukilkan ucapan Al-Imam An-Nasa'i, di mana orang yang mencela para sahabat, apalagi mengkafirkan para sahabat yang mereka tuju bukanlah sahabatnya sebenarnya, tapi yang mereka maukan apa? Islam. Kalau sahabat itu sudah runtuh, otomatis orang-orang yang menyebarkan Islam, otomatis orang-orang yang menyebarkan Islam, ajarannya tidak diterima para sahabat Nabi. Kalau mereka sudah kafir, berarti Islam yang dibawa oleh mereka pun ditolak. Makanya yang dimaukan oleh agama kotor Syiah, agama blasteran Yahudi dan Majusi ini, di dalam mengkafirkan para sahabat, tujuannya apa? Ingin meruntuhkan Islam. Makanya kalau semisalnya ada seorang da'i yang dia itu mencela sahabat, melecehkan sahabat, maka ini ciri da'i tersebut adalah seorang da'i yang berjalan di atas manhaj yang sesat. Seperti kalau di zaman kita, da'i-da'i yang demikian modelnya itu adalah biasanya disebut oleh para ulama dengan kaum Qutbiyyin. Ya, pengikut Sayyid Qutb. Sekarang kita masuk kepada poin yang selanjutnya. Yang keempat ya. Berkata Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, wal-Qur'anu kalamullah, dan Al-Qur'an, wawunya wawu ataf, mengikuti penjelasan yang sebelumnya. Kita sedang menjelaskan apa ya ikhwah? Tentang prinsip-prinsip beragama Ahlus Sunnah, atau tentang perkara yang dijadikan sebagai mu'taqad, sebagai keyakinan, sebagai akidah bagi Ahlus Sunnah. Berarti wal-Qur'an dan Al-Quran menurut keyakinan orang-orang yang berjalan di atas pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mereka meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Al-Kalam, berbicara, berfirman. Ini termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Sifat Allah kekal atau tidak? Yang mana? Oh, masih poin yang ketiga. Terakhir ya. Naam. Ada poin yang terlewat, masih poin yang ketiga. Masih poin tentang keharusan memuliakan para sahabat dan tidak mencelanya. Kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, akhbarona bidzalika ghairu wahidin an Malik bin Anas, dan telah memberitakan kepada kami dengan berita yang demikian, yaitu berita laisa lahu fil fai'i haqqun. Orang-orang yang enggan mendoakan ampunan bagi para sahabat dan juga melecehkan para sahabat, mereka itu adalah orang yang tidak berjalan di atas sunnah. Dan juga mereka itu tidak berhak untuk mendapatkan fai. Apa fai? Harta rampasan dari kufar. Tetapi diperoleh bukan dari hasil peperangan. Kalau diperoleh dari hasil peperangan itu disebut ghanimah. Kalau fai, harta yang diambil dari orang-orang kufar. Imma dalam bentuk jizyah, upeti, atas ketundukan mereka kepada pemerintahan muslimin, atau karena harta yang tercecer, ditinggal oleh orang-orang kufar di negeri mereka, atau harta orang kafir yang meninggal dan mereka tidak memiliki ahli waris. Maka dalam hukum fikih Islam itu diambil oleh waliul amr, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhak dari kalangan kaum muslimin. Adapun orang-orang yang mencela para sahabat Nabi, menurut pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah, yang demikian itu tidak mendapatkan hak fai. Kenapa? Kata Imam Malik, qasamallahu ta'ala al-fai'a faqal. Allah Jalla wa'ala membagikan al-fai, membagikan atau menjelaskan tentang pembagian orang-orang yang berhak untuk menerima fai. Allah menyatakan, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Fai itu dibagikan lil fuqara, bagi orang-orang fakir, al muhajirin, yang berhijrah dari kalangan kaum muhajir, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka itu terusir dari negeri-negerinya mereka, yabtaguna fadlan minallah, yabtaguna fadlan minallah, yang mereka itu mengharapkan keutamaan dari Allah, yang mengharapkan pahala, waridwana, dan mengharapkan keriduan Allah. Para sahabat yang berhijrah bersama Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, wayansuruna Allah wa rasulah, dan mereka itu berhijrah dalam rangka menolong agama Allah dan Rasulnya, ulaika humus sadiqun. mereka itu adalah orang-orang yang jujur beragama karena Allah. Tsumma qala Al-Hasyr ayat ke-8. Kemudian Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim." Dan orang-orang yang datang sepeninggal para sahabat dari kalangan orang-orang yang beriman, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka menyatakan, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah bagi orang-orang yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Siapa mereka? As-sahabah, kaum salaf yang mendahului kita dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau menjadikan fi qulubina, di dalam hati-hati kami ada penyakit ghil. Ghil kata para mufassirun maknanya adalah hasad. Makna ghil adalah al-hasad. Jangan engkau menjadikan di dalam hati kami ada penyakit hasad. Penyakit dengki. Penyakit tidak suka. Lilladzina amanu. Kepada orang-orang yang beriman. Seperti penyakitnya orang-orang Syiah tadi yang telah kita sebutkan. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha lembut dan maha penyayang. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, faman lam yakul hadha, maka kata beliau, maka barang siapa yang tidak mengucapkan ini, yaitu mendoakan ampunan bagi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, falaysa mimman ju'ila lahul fa'il. Maka dengan ayat-ayat ini, maka mereka orang-orang yang mencela sahabat, mencaci maki para sahabat, termasuk daripada orang yang tidak diberikan kepada mereka al-fai. Berarti apa? Syarat orang yang fakir yang berhak untuk menerima fai dari pemimpin muslim adalah dia tidak mencela para sahabat Nabi. Makanya Syiah jangan dikasih. Atau ahlul bidah dari kalangan Qutbiyah, atau yang semisal dengan mereka, mereka tidak berhak untuk mendapatkan faid. Yakini dulu sahabat semuanya diridhoi oleh Allah. Selamatkan dulu lisannya dan hatinya dari membenci para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, baru mereka berhak untuk menerima al-faid. Kemudian kita masuk kepada poin yang selanjutnya. Kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, usul yang keempat. Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah. Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah. Kata beliau, tadi sudah kita terangkan ya, bahwasanya al-kalam itu termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Sifat Allah kekal enggak? Kekal. Yang enggak kekal itu makhluk. Kata beliau, sami'tu Sufyan yaqul. Aku pernah mendengar Sufyan mengatakan. Sufyan siapa di sini? Sufyan bin Uyainah. Kata Imam Al-Humaydi, mendengar riwayat dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan Al-Thawri, afwan. Sufyan Al-Thawri. Tahu siapa Sufyan? Al-Thawri. Imamul A'immah fi zamanit tabi'it tabi'in. Sufyan Al-Thawri. Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Sufyan Ats-Tsauri Dia merupakan imam para a'immah di zamannya. Makanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menggelari Sufyan Ats-Tsauri itu sebagai Syekhul Islam wa Imamul Huffaz wa Sayyidunal Ulama al-Amilina fi zamanih. Dijuluki oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Sirah Alamin Nubala bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri itu adalah Syekhul Islam. Dia Syekhul Islam. Dia adalah imamnya para huffaz. Dan dia adalah sayyidnya, junjungannya para ulama al-amilina di zamannya. Dan di sana para ulama mengumpulkan ucapan-ucapan indah dari ucapan-ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di antaranya yang perlu diperhatikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang sudah punya anak atau yang lagi sudah menikah, persiapan punya anak, apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yan baghi lirrajul ayyukriha waladahu alal ilmi liannahu mas'ulun anhu. Ini perhatikan bapak-bapak, terutama ibu-ibu, seluruh para penuntut ilmu yang juga ingin punya cita-cita memiliki anak, punya cita-cita memiliki anak. Nah, yang belum nikah punya, alhamdulillah, harus punya cita-cita, jangan putus asa mencari jodoh. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yan bagi lirrajul, sepantasnya bagi seorang pria, ayyukriha waladahu alal ilmi, hendaknya dia memaksa anaknya untuk belajar agama, ajak kepada majelis ilmu. Makanya jangan ada alasan anak saya masih susah ustaz. Iya, kamu cuma ngajak, ayo nak, paksa. Ayo, kalau enggak kamu tarik, ancam, bawa ke majelis ilmu. Apalagi di zaman kita, anak zaman al-an ya ikhwah, kalau kata orang sekarang anak zaman now. Saya enggak hobi berbicara dengan bahasa-bahasa Inggris karena hukum asal enggak boleh kalau enggak ada manfaatnya. Bahasa Arab, bahasa Islam, anak zaman al-an, anak zaman sekarang, kapan mereka itu ke majelis ilmu dengan keriduannya? Enggak diajak, enggak dipaksa. Hah? Sulit. Antum sudah terlalu sering ngasih pinjam HP Android. Makanya akalnya rusak. Makanya gairahnya kepada agama itu lemah. Makanya yang tidak dipisahkan dari dirinya adalah tangan dan HP. Sampai tidur, kalau dulu bantal dipeluk, kalau sekarang HP. Anak model seperti ini mau antum biarkan nunggu ridhonya baru datang ke majelis ilmu, baru belajar Quran? Gak bisa. Sulit kecuali Allah beri hidayah. Paksa. Sekali-kali beri wa'id, beri ancaman yang tegas. Kalau kamu meninggalkan majelis ilmu, maka ini resikonya. Jadi ayah itu yang tegas. Jangan jadi ayah yang mengikuti segala kehendak anak. Ini anak akhir zaman. Bukan anak di zaman salaf seperti Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan oleh ayahnya dari kecil, tapi memiliki kegigihan dalam belajar agama. Ini anak-anak yang sudah mati hatinya dengan keilmuan, mati dari gairah ilmu. Maka orang tua yang mengambil inisiatif, ambil cara setegas mungkin bagaimana mereka itu suka dan cinta dengan ilmu. Paham? Ini kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, yan baghi lirrajul ayyukriha waladahu alal ilmi. Sepantasnya bagi seorang bapak itu maksa anaknya untuk belajar agama, tarik rantai kalau perlu. Ya, kenapa? Li'annahu mas'ulun anhu. Karena bapaknya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa anakmu bodoh enggak bisa baca Quran? Kenapa anakmu enggak sholat? Karena bapaknya enggak sholat. Kenapa anaknya enggak kenal siapa Allah, siapa Rasulnya? Taunya David Beckham. Taunya para artis. Tapi para tokoh-tokoh Islam tidak dikenalkan. Ini anak zaman al-an. Dipaksa dia. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pertanggungjawaban orang tua itu bukan bagaimana anaknya ini bisa sekolah setinggi mungkin. Sampai bisa terbang. Bukan itu yang diwajibkan. Tapi yang diwajibkan oleh Allah atas orang tuanya adalah menjaga anak dan istrinya. Jangan sampai nanti di akhirat masuk ke dalam neraka. Berarti kenalkan agama. Ku angfusakum anak-anak wa ahlikum naro. Ini yang wajib. Makanya jadi anak-anak pun belajar jadi anak-anak yang berbakti. Jangan suka bantah orang tua. Susah melahirkan kamu. Ngasih makan, minum. Wahnan ala wahnin, ibunya mengandung di atas kesulitan demi kesulitan. Dan betapa banyak ibu yang meninggal karena lahirnya anaknya. Kok kamu sudah besar menjadi anak yang durhaka? Makanya jangan salahkan ada sebagian orang tua saking marahnya ibu. Tahu kamu durhaka, saya masukkan lagi dalam kandungan. Hah? Saking marahnya orang tua kepada anaknya. Belajar menjadi anak yang ihsan. Wabil walidaini ihsana. Supaya tercetak generasi salafiyin yang berkualitas dalam hal ilmu, dalam hal adab, dalam hal kualitas keislamannya. Ajak paksa. Jangan nunggu keriduan dia karena sulit ridonya. Ya, ini diantara ucapan-ucapan indah dari ucapannya Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala. Kata Sufyan, iya, wallahualam, di ba'du syuruh Sufyan Al-Thawri. Naam. Nanzur ba'd insyaallah. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup. Di mana? Kalau di khusus dan kita semua umumnya. Termasuk dari sifat apa kalau ada orang tidak amanah dengan apa yang orang amanahkan padanya? Apakah ini termasuk orang yang termasuk dari ancaman Rasulullah, bukan dari golonganku? Termasuk, oh, singkat aja pertanyaannya, apakah tidak amanah, ya, termasuk dari orang yang diancam oleh Rasulullah, bukan dari golonganku? Wallah alam, kalimat Rasulullah demikian saya tidak tahu. Yang ada di antara ciri orang munafik apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah, maka dia itu berkhianat. Ya, ini sifat dari sifat orang munafik. Nifak apa? Amali. Bukan sifat nifak i'tiqadi. Ya, tahu perbedaan sifat amali. Nifak amali dengan nifak i'tiqadi. Kalau nifak amali tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi dosa besar. Seperti tadi tidak amanah. Kalau nifak i'tiqadi mengeluarkan orang dari Islam. Seperti orang-orang yang membenci Islam, tapi pura-pura Islam. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Sufyan bin Uyainah termasuk murid dari muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Selevel dengan Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah. Ustaz, apa ketergelinciran Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga beliau dicela ahlul bidah? Beliau bukan tergelincir, beliau hanya keliru dalam ijtihadnya. Ya, bukan ketergelinciran, tapi keliru dalam ijtihadnya. Di dalam ketidakpuasannya terhadap siapa? Kekhalifahan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Sempat mau memberontak. Ya. Sempat mau memberontak, tapi kemudian akhirnya Al-Hasan bin Ali memilih tanazul. Apa tanazul? Lengser. Apa tujuannya? Supaya tidak tertumpah darahnya kaum muslimin. Diangkatlah Muawiyah bin Abi Sufyan menggantikannya. Kalau mau melawan, bisa. Pemerintah memiliki kekuatan militer. Tapi dia tahu di sana ada pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan yang cukup besar. Yang kalau diladeni, akan ada dua gunung besar mayat. Pengikut setianya pemerintah dengan pengikut setianya Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya demi menjaga darah ini dilepas. Tapi dengan syarat, wahai Muawiyah, engkau berhukum dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Dan apa yang terjadi? Ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ibni hadha sayyid sayuslih bainal fi'atainil azimatain. Sesungguhnya anakku ini adalah junjungan sayyid dia, yakni Al-Hasan. Dan dia nanti akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Dua kelompok besar yang bertikai, yang semisalnya saling membunuh, akan ada dua gunung besar mayat para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini ijtihadnya beliau. Dikatakan Khawarij? Tidak. Karena beliau adalah seorang alim mujtahid. Kalau keliru, falahu ajrun wahid. Nah, kalau anak-anak sekarang memberontak, HTI misalnya, FPI misalnya, kilabun nar, mereka bukan ulama, mereka bukan mujtahidin, tidak ada ahli fikih di antara mereka, memberontak kepada pemerintah muslimin, ini adalah kesesatan menurut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya jangan salah ngaji. Ya, jangan hobi ngaji di tempat-tempat, di kajian-kajian yang hobi ngompori rakyat. Lagi sulit ekonomi, pas banget pembahasannya kedzaliman waliul amr. Hati-hati. Ya. Na'am barakallahu fiik. Tapi juga jangan jadi penjilat. Kalau pemerintah buruk, ya yakini buruk. Jangan kau puji. Pemerintahku seperti Umar bin Al-Khattab. Ndasmu. Ya, jangan. Kita bukan penjilat, tapi kita juga bukan orang yang hobi memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau pemerintah kita buruk, doakan. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Kalau baik, doakan istiqomah, bukan dipuji-puji nanti hatinya berkembang-kembang sampai keluar bunganya, susah. Ya ikhlas lagi dia dalam beramal sebagai waliul amr. Naam, naktafi subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Billahi taufiq.